Sayang aku iki kangen karo kowe, wis telung taun aku mbok tinggali. Sasak rasane ati ditinggal sang kekasih, merana ku hidup sendiri. Tenang nih tresno iki mung kanggo kowe.